Dodok. Awas. Oke, selamat malam. Selamat malam. Ayo saja. Spesial selalu si kakak masih dekat. Bunda Hajar Ratna Mata Biru Production JJ Harisma Kang Egon Sudi sebuah masih di kepo ya. Apa ada isinya? Jangan. Ya. Sekolah. Asyik lama. dibuka, Mas. Oh, nah. Ih, Mas. Iku katon, Mas.